يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلبة رحمكم الله بارك الله فيكم. الحمد لله kembali kita melanjutkan membaca kitab Adab wa Dawah lil Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik. Indah kan? Kum. Apa doanya Gunung? Ya. Samping-sampingnya. Baik, pasang ya. Baik, selis. Baik, indah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebutkan dalam berapa ayat di dalam Al-Quran? Tiga ayat. Apa saja itu? Ayat. Ya. Al. Ali Imran ayat berapa? Ayat 2 ya. Baik, terus Al-Baqarah sudah tadi. Toha ayat Seratus sebelas. Baik, makan. Baik, indah. Kum. Apa yang Allah sebutkan dalam tiga ayat dalam surat Al-Quran tersebut? Ismullahil Azam itu apa? Apa? La. Baik, indah. Apa? Thank you. depan. Kum. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 155? Apa itu? Nah, yang mana sahihnya yang disebutkan dalam Ali Imran juga, dalam surat Thaha juga, lafaz yang mana? Al-Hayyul Qayyum. Ya, baik, asal dalam bahasa selisih. Baik. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah al-Khamis faslun min asrari du'a. Pasal di antara rahasia-rahasia doa. Baik. Maka ini perkara yang penting. Seorang yang butuh, ya, seorang yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat butuh kita berdoa, meminta, memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di sini rahasia-rahasia doa. Qala wa katsiran ma najitu atiyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum. Dan banyak kita dapati doa-doa, ya, lafaz-lafaz dari doa-doa yang kita baca sebelumnya, ya, dari doa-doa yang disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW maupun yang lainnya. Itu ketika suatu kaum, seseorang berdoa dengannya, dia dikabulkan, ya, dengan lafaz itu, ya, dengan doa tersebut, ya. Misalkan dengan doanya dunun la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, ya. Qala wa yakunu qad iktarana bi du'ai daruratu sahibihi wa iqbaluhu 'ala Allah, ya. Maka di antara rahasia dikabulkannya doa tersebut, yang seseorang berdoa dengan lafaz tersebut, doa tersebut diiringi bersamaan dengan keadaan yang darurat. Orang yang berdoa tadi dalam keadaan yang sangat darurat, terjepit. Maka jika demikian keadaannya, tentunya seseorang itu akan rojaknya, ya, harapannya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang diharapkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menolong dia. Ya. Maka sangat besar harapannya. Maka ketika doa diiringi dengan keadaan yang demikian, ya, intisarul qalb, ya, remuk hatinya, sudah tidak ada yang diharapkan kepada siapapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya tadi. Maka dia berdoa dengan sepenuh hatinya, ya, dengan setulus-tulusnya, dengan harapan yang sebesar-besarnya harapan dia. Nah, itu rahasia pertama, ya. Doa yang dia lafadzkan tadi dengan lafaz-lafaz tersebut, dengan doa-doa tersebut diiringi dengan harapan yang besar, keadaan yang sangat darurat. Qala au hasanatun taqaddamat minhu ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ijabata da'watihi syukran li hasanatihi. Atau, ya, kalau seorang itu tidak dalam keadaan darurat, ya, keadaannya tidak genting, tetapi dia dahului doanya tersebut, dia dahului ibadah doa tadi dengan amalan saleh, ya, dia mendahulunya dengan perbuatan-perbuatan yang saleh, amalan-amalan yang baik. Nah, karena sebab amalan salehnya tadi, karena sebab perbuatan-perbuatan baiknya tadi sebelum berdoa, Allah kabulkan doa dia sebagai bentuk syukur, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan dia tadi, ya. Sebagaimana kisah tiga orang yang terjebak di dalam gua, ya. dia sebutkan kebaikan-kebaikan dia ya sebelum berdoa. Ya, dia punya kebaikan amal soleh sebelum berdoa itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan dalam rangka membalas kebaikan dia. Dalam rangka membalas amal soleh dia tadi. Ini rahasia kedua, doa itu dikabulkan. Ya. Allah kabulkan doa dia. Sebelum berdoa dia beramal soleh, ya. Dengan sedekah, ya, memberi kebaikan, baik berupa harta, ya, atau kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Walaupun dengan setengah kalimat, ya. Walaupun dengan setengah ucapan, dia berbuat baik, ya. Amar ma'ruf dengan lisan dia, ya. Baik, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang lebih baik dari amalannya dia tadi, ya. Dia kabulkan, Allah kabulkan doa-doa dia. Qala au sadafat waktu ijabatin, atau doa dia bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa. Ya. Bertepatan dengan waktu mustajabah. Waktu dikabulkannya doa. Qala wa nahwi dzalika faujibat da'watuhu, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang dengannya dikabulkan doa dia, ya. Baik. Nah, karena keadaan-keadaan yang berbeda ini, ya, dari seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doa-doa dia, ya. Sebabnya berbeda-beda, ya. Taqala fa yadhunnun annasira bilah bidzalika du'a. Nah, kemudian, ya, orang lain menyangka, orang lain mengira bahwasanya dia dikabulkan itu karena berdoa dengan lafaz tersebut, ya. Dengan lafaz yang dia ucapkan itu, ya. Semata-mata lafaz doanya. Baik. Wah, dia berdoa dengan doa lafaznya demikian-demikian, kemudian dikabulkan. Nah, dia menganggap bahwasanya berarti kalau saya berdoa dengan lafaz seperti ini pasti dikabulkan. Gitu, ya. Padahal keadaannya demikian tadi. Mungkin dia dalam keadaan darurat, mungkin dia sudah mendahului doanya dengan amal soleh, ya. Atau doanya bertepatan dengan waktu yang mustajab. Qala fayaquduhu mujarradan antil kal umuril lati qaratu min dzalika da'i. Maka orang yang menyangka bahwasanya rahasia dikabulkannya doa tersebut adalah lafaz doanya, maka dia serta-merta mengambil, ya, beramal dengan lafaz doa tersebut, berdoa dengan doa tersebut tanpa diiringi dengan keadaan orang yang berdoa pertama tadi, ya. Mungkin dalam keadaan darurat, ya, didahului dengan hasanah sebelumnya, kebaikan amal soleh, waktunya bertepatan dengan waktu mustajab, ya. Itu tidak dia perhatikan, ya. Itu tidak ada pada dia, ya. Baik, maka hasilnya berbeda, ya. Hasilnya berbeda, ya. Baik, qala wa hadza kama idza sa'mala rajulun dawa'an nafi'an. Beliau ibaratkan yang demikian ini seperti keadaan seorang yang menggunakan obat yang mujarab, obat yang bermanfaat, obat yang bagus, ya, obat yang manjur, ya. Fil waqtil ladzi yambaghi 'alal wajhil ladzi yambaghi, ya. Orang tersebut menggunakan obatnya pada waktu yang tepat, ya. Dan sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan petunjuk yang tepat, ya. Waktunya, kemudian dosisnya, ya. Atau perkara-perkara yang terkait dengan obat tadi. Al-Muhim dia meminumnya dengan cara yang tepat ya. Nah, qala fantafa bihi, maka orang tersebut mendapatkan manfaat dari obatnya. Obatnya sendiri sudah mujarab ya. Kemudian bertepatan dengan waktu yang pas ya. Dosisnya juga pas ya. Maka sudah tepat semuanya, maka bermanfaat obat tadi ya. Menjadi sembuh dia. Nah, qala fa dhanna ghayruhu anna istimala hadza dawa bi mujarradihi kafin fi husulil matlub. Maka orang lain menganggap, orang lain mengira bahwasannya semata-mata berobat dengan obat tadi, menggunakan obat itu ya, merek tertentu ya, obat tertentu itu cukup untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, kesembuhan yang diharapkan sudah mesti terjadi, mesti sembuh nanti. Fulan pakai obat ini tepat ya, langsung sembuh ya. Nah, dia tidak memperhatikan itu tadi, waktunya ya, kaifiyahnya tidak dia perhatikan. Qala fa innahu yakunu bidzalika ghaliton. Maka orang tadi dengan persangkaannya tersebut dia telah keliru. Nah, maka ini seperti orang yang berdoa dengan lafaz tertentu tadi ya. Orang pertama dikabulkan doanya karena beriringan dengan perkara lain ya, yang mengharuskan dia dikabulkan doanya dalam keadaan darurat, bersungguh-sungguh ya, tulus hatinya dalam berdoa, mengharap dengan sebesar-besarnya harapan hanya kepada Allah semata ya. Atau dia dahului doanya tadi dengan amal soleh ya. Atau dia berdoa pada waktu-waktu mustajabah ya. Maka lafaz-lafaz yang baik, doa-doa yang baik tadi bertepatan dengan perkara-perkara tersebut, itu mendapatkan manfaat ya, dai-nya, orang yang berdoanya. Sebagaimana orang yang minum obat yang mujarab tadi ya, tepat waktunya, kaifiyahnya sesuai, maka manjur obat tadi bermanfaat. Nah, qala wa hadza mawdhi'un yaghlaqu fihi katsirun minan nas, maka ini adalah tempat yang banyak dari manusia keliru ya, dalam memahami doa ya. Maka kalau melihat seorang yang dikabulkan doanya, yang diminta doanya lafadznya seperti apa ya, bagaimana doanya, bagaimana lafadz doanya. Baik, qala wa min hadza annahu qad yattafiqu du'a'uhu bittirarin inda qabrin fayujabu. Nah, dan di antara perkara yang seperti ini, terkadang seseorang itu bersesuaian doanya, mencocoki dalam keadaan ittirar, dalam keadaan yang sangat genting, dia sangat mengikhlaskan hatinya dalam berdoa, dia sangat tulus harapannya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia lakukan di sisi kuburan ya, kuburan yang dikeramatkan ya, yang disebarkan cerita-cerita yang khayal ya, di sini demikian demikian ya, penghuni kubur ini dulu demikian demikian ya, memiliki keutamaan ini dan itu ya, sehingga dia datang dalam kekuburan itu dalam keadaan hatinya sangat kuat harapannya. Ini tempat yang mustajabah, ini tempat yang baik ya. Maka dia berdoa dengan khusyuk hatinya, dia berdoa dengan keyakinan yang penuh, keyakinan yang penuh dia akan dikabulkan doanya ya. Nah, doanya dia tadi bertepatan dengan keadaan tersebut ya, khusyuk hatinya, dia tulus dalam berdoa, kemudian dikabulkan. Nah, fayadunuzon ya, fayadunul jahilu anasiro lil kubri ya. Maka orang yang jahil, orang yang bodoh itu menganggap bahwasannya rahasianya itu adalah kuburan itu. Dia dikabulkan karena berdoa di kuburannya Fulan. Ya. Dia datang ke kuburannya Fulan, kemudian berdoa ya, supaya dapat rezeki yang banyak, dilapangkan rezekinya, kemudian berhasil. Ya. Pulang dari sana kemudian dikabulkan doanya, dapat rezeki yang banyak. Ya. Atau berdoa yang lain. Ya. Nah, orang yang bodoh menganggap bahwasanya berarti berdoa di tempat itu, ya, di kuburan itu, pasti dikabulkan doanya. Ya. Padahal itu tadi, karena sebab dia dalam keadaan yang sangat sangat tulus dalam berdoa itu. Dia khusyuk dalam doanya, ya, sangat tulus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengagungkan tempat tadi. Hatinya mengagungkan tempat tersebut. Ini tempat yang dikeramatkan, tempat yang diagungkan oleh hatinya. Ya. Maka dia benar-benar dalam berdoa. Ya. Baik, kemudian orang yang jahil menganggap bahasanya rahasia dikabulkannya itu adalah karena tempatnya. Ya. Karena dia berdoa di kuburan itu. Ya. Baik, qala walam ya'lam anna sirra lil ittirar wa sidqil laja'i ilallahi ta'ala. Dan dia tidak tahu, dia tidak memahami bahwasanya rahasia dikabulkan doa dia tadi adalah dalam keadaan dia bersungguh-sungguh, ya, dalam keadaan tulus mengikhlaskan doa dia kepada Allah semata, ya. Harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia jujur benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di tempat tadi karena di hatinya ada pengagungan terhadap kuburan tersebut, ya. Dia agungkan kuburan tadi. Bahkan terkadang dia tidak berani berbuat jelek di kuburan tadi, ya. Khawatir terlaknat, ya. Khawatir kualat, ya. Nanti kalau meludah saja mungkin, wah, meludah ke arah kuburan tidak berani. Nanti kalau kualat, ya, ludahnya kering. Baik. Padahal di masjid tidak demikian pengagungannya, ya. Hati dia tidak sedemikian pengagungannya terhadap masjid, ya. Tetapi ketika di kuburan itu, ya, kuburan yang dikeramatkan, disebarkan cerita-cerita, ini orangnya demikian-demikian, ini wali Allah, ya, ini setengah wali, ya, atau seterusnya, ya, dari khurafat, ya, maka dia datang dalam keadaan sangat mengagungkan tempat tadi. Kemudian ketika berdoa di sana, sangat khusyuk, ya, hatinya, benar-benar, ya, harapannya dalam doa tersebut. Qala fa'idha hasala dhalika fi baitin min buyutillahi kana afdala wa ahabba ilallah. Kalau seandainya khusyuknya hati dia, ya, ittirarnya dia dalam doa tadi itu terjadi di masjid, ya, di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Maka itu rahasia dikabulkannya doa, ya. Bukan tempat kuburan tersebut, ya, tetapi jujurnya hati dia, ya. Khusyuknya hati dia dalam berdoa, ya. Baik. Demikian pula lafaz tadi, bukan semata-mata lafaz doanya, ya, tetapi keadaan orang yang berdoa, ya. Keadaan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Baik, ini rahasia dikabulkannya doa, ya. Baik, qala satis faslun addu'a kasilah. Pasal, doa itu seperti senjata, ya. Qala wal adhiyatu wat ta'awudzatu bi manzilatis silah. Dan doa-doa, dan doa-doa perlindungan itu kedudukannya seperti senjata. berbagai macam senjata, ya. Maka wasilahu bidoribi, senjata itu tergantung dengan pemakainya, ya. Orang yang menggunakannya. Tidak semata-mata bagusnya senjata, ya, bukan semata-mata ampuhnya senjata itu, tetapi tergantung kepada pemakai senjata tadi. Qalala bihadhihi faqat, ya, senjata itu tergantung kepada pemakainya, tidak semata-mata hanya karena ketajamannya saja, ya. Bukan hanya ketajamannya saja. Senjata yang bagus, yang kuat, yang pilih tanding, kalau yang pakai tidak bisa, bisa makan tuannya senjatanya, ya. Senjata makan tuan, ya. Kena kepalanya sendiri, ya. Baik, maka demikian doa. Doa itu secara zatnya adalah senjata yang ampuh, ya. Senjata yang pilih tanding, ya. Sangat luar biasa, ya. Baik, akan tetapi tergantung kepada orang yang berdoa, ya. Bagaimana kekhusyuannya, ya, keyakinannya, dan seterusnya. Qala fa mata kana silahu silahan taman la afata bihi. Maka kapan saja senjata itu adalah senjata yang sempurna, ya, senjata yang mematikan, yang tidak ada kejelekannya padanya, tidak ada aib pada senjata tadi, sempurna. Wasaidu saidun qawiyun. Kemudian yang menggunakannya itu adalah lengan yang kuat, ya, yang terlatih, ya. Lengan yang sudah terbiasa menggunakan senjata tadi, ya. Yang terlatih menggunakannya, senjatanya sudah sempurna, bagus, kuat. Kemudian lengannya yang digunakan untuk menggunakannya adalah lengan yang terlatih, kuat. Walmani umakudun. Kemudian penghalangnya tidak ada, ya. Penghalang-penghalang tidak ada. Maka hasolat bihin nikayatu fil adu. Maka akan terjadi, ya, anikaya al-ghalabah, ya, fil adu, ya, akan mengalahkan musuhnya mesti, ya. Ini senjatanya sempurna, orang yang menggunakannya adalah ahlinya, ya, dan tidak ada mawaniknya, maka mesti akan mengalahkan musuh-musuhnya. Wa mata tafallafa wahidun min hadhihi salasati. Maka kapan saja tertinggal salah satu dari tiga perkara ini, senjata yang sempurna, pemakai yang kuat, kemudian tidak adanya penghalang, maka tafallafa ta'thiru, ya, akan tertinggal pula pengaruhnya, tidak ada pengaruhnya, ya. Senjatanya sempurna, tapi tangannya tidak terlatih, ya. Tidak terbiasa menggunakannya, tidak kuat, maka sama saja, ya. Tidak akan berhasil mengalahkan musuh, ya. Atau senjatanya sempurna, tangannya kuat, akan tapi ada penghalangnya, ya. Ada penghalang-penghalang untuk menggunakan senjata tadi, ya. Bawa senapan yang kuat, ya. Tetapi tempatnya tidak mungkin, ya, untuk menggunakannya, ya. Tempatnya berbatu atau yang lainnya yang menghalangi digunakannya senjata tadi, ya. Maka tidak akan terhasilkan, ya, faedahnya. Baik, maka harus sempurna tiga perkara tadi, ya. Qala fa idza kana du'a fi nafsihi ghairu salihin. Maka demikian pula doa yang merupakan senjata, jika doa itu pada zatnya tidak baik, ya. Doanya mengandung dosa, doanya mengandung qoti'ah, ya, mutus silaturahmi. Doanya mengandung kejelekan, ya, doa-doa yang buruk. Qala wida'i lam yajma baina qalbihi wa lisanihi fi du'a. Atau orang yang berdoanya tadi tidak menyatukan hati dan lisannya di dalam berdoa. Lisannya mengucapkan doa lancar, keras, tapi hatinya lalai. Ya. Qala au kana tamma mani'un minal ijabah. Atau perkara yang ketiga, di sana ada penghalang dikabulkannya doa. Doanya bagus, dia khusyuk dalam berdoa, hati dan lisannya sesuai, tetapi ada perkara yang menghalangi dikabulkannya doa. Makanannya haram, ya, atau banyak berbuat maksiat, berdoa banyak berbuat dosa, ya, maka lam yasul al athar, tidak akan terjadi pengaruhnya itu, ya, tidak akan mendapatkan efek dari doa tersebut, tidak ada faedahnya, senjatanya dia, ya, tidak mampu mengalahkan musuh dia. Ya. Baik, ini addu'a kasila, ya, doa itu seperti senjata, ya, maka perlu diperhatikan ketika kita akan menggunakan senjata tersebut, ya, hilangkan mawani'nya, hilangkan perkara-perkara yang menghalangi dikabulkannya doa, ya. Kemudian kita melaksanakannya berdoa tersebut dengan sebenar-benarnya, ya, dengan keyakinan yang kuat, ya. Baik, qala asabi faslun bainat du'a wal qadar. Kemudian pas yang ketujuh, antara doa dan qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hauna su'alun masyhurun wa huwa. Dan di sini terdapat soal yang masyhur, yaitu pertanyaan yang mengingkari manfaat daripada doa. Qala annal mad'uwa bihi in kana qad qutira lam yakun buddun min wuqu'ihi, yaitu bahwasanya sesuatu perkara yang orang berdoa untuknya, ya, dia berdoa minta rezeki misalkan, ya, dia berdoa untuk kebaikan dia. Nah, rezeki dia itu kalau sudah ditakdirkan, ya, mesti akan terjadi, mesti akan dia dapatkan walaupun dia tidak berdoa itu. Ya, da'abil mahabdu awlamnya dengu, seorang hamba itu berdoa meminta rezeki atau tidak, kalau rezeki itu sudah dikabul, ditetapkan, ditakdirkan, maka mesti akan mendatangi dia. Ya. Baik, kemudian perkara yang kedua, wa illam yakun qad qutira lam yaqa, ya. Dan sesuatu yang seorang berdoa untuknya itu kalau tidak ditakdirkan, kalau tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan takdir itu sudah mati, ya, sudah lewat, ya, sudah tetap, maka tidak akan terjadi sawa'un sa'alahun abdu aw lam yas'alhu, sama saja hamba tadi berdoa meminta atau tidak berdoa, tidak meminta, tidak akan terjadi, ya. Nah, ini dua perkara, ya. Sesuatu itu kalau sudah ditetapkan seorang hamba berdoa atau tidak pasti terjadi, ya. Sebaliknya, perkara kedua, kalau sesuatu itu tidak ditetapkan, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba itu berdoa atau tidak sama saja tidak akan terjadi, ya. Baik, qala fa dhanna ta'ifatun sihhat hadha su'al fatarakat ad-du'a wa qalat la fa'idata fihi. Baik, sekelompok manusia menyangka Benarnya pertanyaan ini, benarnya dua perkara ini, ya. Sesuatu itu kalau sudah ditakdirkan, untuk apa kita berdoa? Ya. Pasti terjadi. Ya. Sebaliknya, kalau tidak ditakdirkan, tidak ditetapkan untuk kita, untuk apa kita berdoa? Tidak akan menimpa kita, gitu. Ya. Nah, mereka meyakini ini, membenarkan fatarokat doa. Mereka tinggalkan doa, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Waqalat la faidatafi. Mereka menyatakan tidak ada faedahnya doa itu. Ya. Kalau sudah ditakdirkan, mesti terjadi. Ya. Kalau tidak ditakdirkan, tidak akan terjadi. Taib. Qala haula ma farti jahlihim wa dalalihim mutanaqidun. Maka orang yang seperti ini, ya. Bersamaan dengan besarnya kebodohan mereka dan kesesatan mereka bertentangan, ya. Keyakinannya itu dan perbuatannya bertentangan, ya. Keyakinannya apa-apa yang sudah Allah takdirkan pasti terjadi, ya. Apa yang Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Dan perbuatannya meninggalkan usaha berdoa itu bertentangan, ya. Baik, dipahami ya. Keyakinannya bahwasanya apa saja yang tidak Allah takdirkan pasti terjadi, ya. Apa saja yang tidak Allah takdirkan tidak akan terjadi. Dengan perbuatannya meninggalkan usaha berdoa, ya. Berdoa itu bentuk ikhtiar, ya. Itu bertentangan, ya. Mutanaqidun fa inna tardama dhabihim yujibu ta'tila jamil asbab. Karena sesungguhnya ketetapan madhab mereka itu mengharuskan pengingkaran terhadap seluruh sebab-sebab, ya. Kalau demikian, apa yang Allah tetapkan pasti terjadi, apa yang Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi, ya. Menurut mereka itu kemudian tidak perlu berusaha, tidak perlu mengambil sebab, ya. Ini konsekuensi madhab mereka, ya. Maka itu perkara yang bertentangan, ya. Baik. Al-Muhim, sampai di sini ya. Ini dua perkara dipahami ya. Madhab mereka, orang yang menentang berdoa, tidak mau berdoa, itu menganggap bahwasanya sesuatu itu kalau sudah Allah takdirkan mesti terjadi. Tidak perlu kita berdoa. Kita berdoa atau tidak, kalau Allah telah tetapkan pasti terjadi. Sebaliknya, apa yang tidak Allah tetapkan, kita berdoa ataupun tidak, masih tidak akan terjadi. Ya. Untuk apa doa gitu? Kalau gitu, ya. Tidak ada faedahnya berarti berdoa gitu, ya. Baik. Insya Allah kan kita baca penjelasannya pada pertemuan mendatang. Ila huna nasallallahu taufiqul jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.